Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Taib, kita melanjutkan hadis yang lalu. Itu hadis dari Abi Isa Mughirah bin Syu'bah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam qala: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وعد البنات وقرها لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Dari sahabat Abi Isa Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud bin Mu'attib As-Saqafi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: Innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Wa man'an wahat, dan Allah mengharamkan atas kalian man'an, yaitu dia menghalangi dirinya untuk memberikan sesuatu yang wajib untuk dia tunaikan. Wahat, dan melarang untuk dia meminta-minta harta kepada orang lain. Wa'dal banat, dan membunuh anak perempuan, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa qaraha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian qila wa qal, yaitu menukilkan ucapan-ucapan yang ucapan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, menukilkan ucapan orang lain, menyampaikan ucapan orang lain, naam, banyak bicara, ini diharamkan. Wa kasatu soal, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta, mutafakun alaih. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah makna dari hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Karena ibu adalah seorang yang telah melahirkan kita semua. Ya, semua kita lahir dari seorang ibu. Maka dilarang dan diharamkan oleh Allah untuk kita durhaka kepada mereka. Dengan keadaan yang lemah, dengan cinta dan kasih sayang yang ada padanya, berbeda halnya dengan seorang laki-laki. Iya. Biasanya para anak laki-laki dan perempuan ini lebih berani kepada seorang ibu dibandingkan kepada seorang ayah. Karena keadaan ibu, iya. Naam, lemah dan juga memiliki cinta dan rasa kasih sayang yang tinggi sehingga tidak tega kepada anaknya. Naam. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia durhaka kepada para ibu, ya, kepada ibu-ibunya. Yang semestinya yang harus dia tampakkan adalah berbuat baik kepada mereka. Bersikap lembut kepada mereka. Mencintainya dan menyayanginya. Dan tidak meninggikan suara di hadapannya, ya. Seorang ibu itu hatinya mudah tersentuh, ya. Ucapan kita yang agak naik sedikit, tinggi sedikit di hadapannya, terasa sakit hatinya. Ya. Bahkan mungkin kita tidak sadar berkata sesuatu yang kita anggap itu adalah perkara biasa, ternyata untuk mereka itulah kata-kata yang menyakitkan hatinya. Nah, dan diingat bahwasannya, ya, Rasulullah SAW telah berpesan untuk kita berbuat baik kepada ibu-ibu kita dengan mengulangnya 3 kali. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ummuk. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Ummuk. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. Lalu siapa ya Rasulullah? Abuk. Ya, diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali. Menunjukkan bahwasannya. Naam, seorang ibu memiliki tempat yang besar bagi anak-anaknya. Ya. Naam. Maka wajib bagi kita untuk birrul walidain, banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita. Karena dialah yang melahirkan kita, mengasuh kita, menyapih kita, ya, mengajarkan kepada kita, ya, berbicara dan yang lainnya. Naam. Yang ini semua tidak bisa, ya, kita balas dengan harta yang kita miliki. Kita balas dengan kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan bisa. Naam, sayangilah mereka. Cintailah mereka. Hormatilah mereka. Naam, jangan kita sakiti hatinya. Dengan kita menampakkan akhlak karimah di hadapannya, itu akan membuat dia bahagia. Menampakkan naam hormatnya kita, menampakkan, ya, sayangnya kita kepada mereka, itu akan membuat mereka bahagia. Yang tidak akan sadar mereka akan meneteskan air mata karena kebahagiaan yang mereka rasakan. Ya. Naam. Wa man anwahat. Dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala man anwahat, yaitu dia mencegah dirinya, menghalangi dirinya untuk memberikan, ya, sesuatu yang wajib baginya dalam pengorbanan hartanya. Ya. Seharusnya, ya, dia telah mengeluarkan hartanya, membayar zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya, seharusnya dia membantu dengan hartanya terhadap orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang miskin, tidak mau dia meluarkannya. Ya. Wahat, dan juga dilarang untuk dia bermuda-muda untuk meminta kepada orang lain. Ya. Maka tidak boleh bagi seseorang, ya, dia menghalangi sesuatu yang wajib dia korbankan dari hartanya, dan juga tidak boleh pula seseorang untuk meminta sesuatu yang dia tidak berhak untuk memilikinya. Ya. 6. Dia orang mampu, dia orang kuat, ya, dia orang sehat, tidak boleh dia meminta-minta. 6. Apalagi dengan beralasan, ya, ta'awun, ya, saling tolong-menolong, ya, padahal dia mampu, ya, untuk berusaha. Ini tidak boleh. Wa wa'dal banat, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk membunuh, ya, untuk mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Yang ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, pada masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan, ya, karena mereka tidak menyukai anak-anak wanita, karena mereka menganggap bahwasanya wanita yang memiliki anak wanita itu aib baginya, ya, aib. Ya, maka ketika dia memiliki bayi yang baru lahir perempuan, ya, lalu dia kubur hidup-hidup bayi tersebut. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Maka ketika, ya, apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena apa? Ya, karena dosa apa engkau ini dikubur, dibunuh? Ya. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan ini, dan ini termasuk dosa besar. Ya. Membunuh, ya, putrinya sendiri dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Kita membunuh orang lain saja, itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Apalagi membunuh, ya, putrinya sendiri, ya, kerabatnya sendiri, darah dagingnya sendiri, maka ini perkara yang asyaddu asyad. Ya. Perkara yang sangat-sangat, ya, naam, kejam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa qarraha lakum qila wa qal, dan dibenci bagi kalian, qila wa qal, yaitu banyaknya bicara, banyaknya celoteh, ya, menukilkan ucapan orang lain, lalu dia segera sampaikan kepada yang lainnya tanpa dia memikirkan apakah yang disampaikan itu adalah baik atau tidak. Ya. 6. Ya, kalau bahasa kita mulutnya ember, ya. 6. Asal dengar sesuatu, sampaikan. Satu, sampaikan. Ini sama halnya qila wa qal. Ya. Ketika ditanya, kata si fulan. Ya. Tidak bisa dia menjawabkan ucapan tersebut. Ya. Dia tidak memikirkan apakah ucapan-ucapan tersebut adalah perkara yang mengandung maslahat atau perkara yang mudharat. 6. maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ucapkan, ya, dia sampaikan perkara-perkara yang tidak penting, ya, di tengah-tengah manusia. 6. Ya, menyatakan mereka begini dan begitu, ya. Disampaikan kepada orang lain, ya. Terlebih lagi yang dibicarakannya, disampaikannya, ya, ucapan-ucapan tentang orang-orang yang berilmu, ya, para ulama. 6. Dia dengarkan ulama ini begini-begini disampaikan kepada yang lain, ya. Tidak mengerti ini beritanya benar atau tidak, ya. Ya. Atau ya, dia bercerita tentang kehormatan, ya, ulil amr, para penguasa. Ya, para penguasa. 6. Yang dia ketika membicarakan penguasa, ya, maka ya, itu mudaratnya lebih besar dibandingkan seorang, ya, yang selain penguasa. Karena ketika dia berbicara tentang penguasa, ya, maka ya, rakyat akan mendengar dan sehingga timbul ketidakpercayaan kepada penguasanya. 6. Ya, maka ini perkara yang sangat-sangat, ya, tidak diperbolehkan. Qila wa qal, ya. Zaman sekarang, ya, ya, banyak copy paste, ya, kopas, ya, sini sampai sebar, padahal nggak ngerti itu kejadiannya kapan, ya, itu masalahnya apa, ya, disebarkan. Akhirnya yang terjadi adalah fitnah, ya, fitnah di tengah-tengah manusia. 6. Ya, ini termasuk daripada qila wa qal, ya. Atau berita-berita hoax, ya, yang tidak tahu benar atau tidaknya, semangat untuk menyebarkan, ya, kepada yang lainnya, maka ini termasuk daripada qila wa qal. Maka seorang mukmin, ya, tidaklah dia berkata kecuali kebenaran. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara baik atau dia diam. Iya. Kalau pembicaraannya atau bicaranya itu mengandung kejelekan atau perkara yang mubah, maka lebih baik dia diam. Tetapi kalau pembicaraannya mengandung kebaikan, ya, ya, bisa jadi kebaikan ini adalah membuat gembira hati saudaranya, ya, membuat tersenyum saudaranya, ini khair, perkara yang baik. Ya. Terlebih lagi adalah masalah-masalah ilmu. Maka dia wajib untuk, ya, mengucapkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratu su'al, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian adalah banyak bertanya. Banyak bertanya. Banyak bertanya ini yang bagaimana yang diharamkan? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kasatu su'al yahtamilu ayyakuna al-muradu su'alu anil ilmi wa yahtamilu ayyakuna al-muradu as-su'alu anil mal. Banyak meminta ini dimungkinkan terjadi yang diinginkan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu. Dan juga dimungkinkan ini terjadi yang diinginkan adalah soal permintaan atau minta-minta dari harta. Ya. Kasratus su'al ini bisa diartikan banyak bertanya atau banyak meminta. Ya. Banyak bertanya berarti banyak tentang masalah ilmu. Banyak meminta berarti dia meminta harta. Adapun pembahasan yang pertama adalah kasratus su'al anil ilmi. Banyak bertanya tentang ilmu. Apakah mutlak ini diharamkan? Iya. Beliau menjelaskan fahadza innama yakrahu idza kana al-insanu la yuridu illa i'natus su'al atau mas'ul. Bahwasanya banyak bertanya tentang ilmu hanya saja dimakruhkan, iya, dibenci apabila seseorang tidaklah dia menginginkan, iya, kecuali al-i'natul mas'ul, yaitu memberatkan atau berdalam-dalam terhadap orang yang ditanya. Ya. Ditanya terus. Ya. Ingin apa tujuannya? Ingin menjatuhkan. Ya. Nah, atau dia bertanya sesuatu yang ya, berdalam-dalam dalam masalah, ya, perkara-perkara yang di sana tidak boleh berdalam-dalam, yaitu tentang masalah, ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan juga dimakruhkan adalah pertanyaan banyak bertanya al-isqaqu alaihi, pertanyaan yang memberatkan, ya, orang yang ditanya, ya. Sesuatu yang memberatkan orang ditanya, ya. 6. Atau pertanyaan yang idkhalus samah wal milalu alaih, memasukkan rasa bosan atau jenuh. Ya. Pertanyaannya, ya, sebenarnya sesuatu yang sudah jelas. Nah, ditanya lagi. Ya. Nah, ini dimakruhkan. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang tidak boleh. Ya. Amma idza kana yuridul ilma fa innahu la yunha an dzalik. Adapun dia bertanya ingin, ya, mengetahui tentang ilmu, maka ini tidak dilarang, ya, dari hal tersebut. Wala yakrahu dzalik, dan tidak dimakruhkan, tidak dibenci, ya. Kalau memang dia enggak tahu, ya, tanya, ya, tanya. Mungkin masalah ilmu nahu, ya. Kenapa ini berharokat ini begini? Kenapa alasannya gini-gini? Ya. Enam. Oh, ternyata seperti itu. Ya. Enam. Iya. Boleh dia bertanya tentang ilmu. Iya. Tapi tidak boleh dia, ya, ta'annutan, ya, berdalam-dalam atau hanya, ya, ingin mengetes, ya, atau memberatkan yang ditanya. Atau memasukkan rasa bosan dan jenuh kepada orang yang ditanya. Ini tidak boleh. 6. Adapun bertanya emang dia ingin mengetahui ilmu, maka ini tidak dilarang. Sebagaimana? Ya. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang yang kathirus su'al, seorang yang banyak bertanya. Faqad qila lahu, maka ditanya kepada beliau, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu wahai Abdullah ibn Abbas? Beliau menjawab, adraktul ilma bilisanin su'al wa qalbin uqul wa badan ghairul malul. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas, aku ini mendapati ilmu dengan bilisanin su'al, dengan lisanku yang selalu bertanya, ya, enggak jelas tanya, kurang paham tanya, ya, tidak mengerti tanya, ya, dengan itulah aku bisa mendapatkan ilmu. Wa qalbin uqul, dan hati, ya, yang selalu berakal, ya, berpikir, ya, tidak ghaflah, yaitu tidak lalai hatinya, dia belajar, ya, hatinya fokus, ya. Tidak dia safar hatinya ke sana kemari, ya. tapi fokus dalam ilmu tersebut. Dan yang terakhir, badan ghairul malal, dan badan ya tidak ada rasa bosan, terus dia semangat. Nah, maka ini kunci keberhasilan daripada sahabat Abdullah Ibnu Abbas ketika beliau mendapatkan ilmu. Ya, banyak bertanya, kemudian hati yang selalu berpikir, ya, tidak lalai, dan badan yang naam, tidak pernah bosan, terus semangat. Naam. Adapun kata beliau, apabila pertanyaan tersebut menginginkan untuk memberat-beratkan seorang yang ditanya, ya, ta'annutan, atau dia ingin menjatuhkan, ya, menemukan ketergelinciran, ya, orang yang ditanya tersebut, maka hal ini adalah perkara yang tercela, ya, perkara yang tercela, dan inilah perkara yang dibenci. Adapun yang kedua, ya, wahuwa su'alul mal, meminta-minta harta. Fa inna kathratus su'al qad talhaqul insan bi ashabi syuhha wa tama'. Maka sungguhnya banyak meminta, ya, ini dikaitkan dengan orang-orang yang syuh, orang-orang yang, ya, kikir, pedit, ya, pelit, wa tama', dan dia tamak terhadap harta, terus meminta. Ya, padahal, ya, dia mampu, ya, dia mampu. Walihada la yajuzul insan su'alul mal illa inda lil haja. Oleh karena itu tidak boleh seseorang dia meminta harta kecuali dia memang butuh kepada harta tersebut. Butuh. Au idza kana yara annal mas'ul yamunnu alaihi ayyas'alahu, atau apabila dia melihat orang yang diminta itu adalah orang yang berbuat baik kepadanya dan dia menerima, ya, untuk dimintai hartanya. 6. Sebagaimana kalau seandainya dia memiliki seorang sahabat, ya. 6. Kuatnya kekerabatan, kesahabatan tersebut sangat dekat dengannya, lalu dia minta sesuatu kepada sahabatnya sesuai dengan hajatnya, ya. Dan dia tahu bahwasanya sahabatnya tersebut, ya, naam, baik, dan memang, ya, dia adalah orang yang sering membantu, maka inilah ba'sabih, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Ingat tadi, ya, ingdal hajah, ketika, ya, dia butuh, ya, dia butuh. Adapun jika kondisinya berbeda dengan hal ini, ya, naam, meminta kepada orang yang, ya, dia kikir, dia pelit, ya, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, yang ada hanya cercaan dan, ya, makian, maka tidak boleh dia meminta kepada orang tersebut, ya, naam, kecuali, ya, kecuali memang kondisinya darurat, ya, darurat. Tidak ada lagi orang lain, ya. 6. Maka dibolehkan kecuali dengan keadaan darurat. Kemudian yang terakhir, idha'atul mal, yaitu tabdhir wa sarfuhu fi ghairil wujuh, yaitu tabdhir, dia membuang-buang harta dan dia palingkan pada selain sisinya yang diizinkan dalam syariat dari tujuan-tujuan akhirat dan dunia. Dan juga termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, adalah wa tarkul hifdhihi ma imkanil hifdhi, dia meninggalkan penjagaan terhadap harta tersebut bersama tempat penjagaan. Artinya dia letakkan hartanya tanpa dia tempatkan di tempat yang aman. Ini termasuk idha'atul mal, membuang-buang harta. Ya, dia punya emas, ya, diletakkan sembarang tempat, ya. Nah, ini aman, ya. Enggak ada orang yang mencuri. Ya. Nah, iman seseorang itu berbeda-beda, ya. Dan syaitan adalah musuh manusia. Nah, maka jangan diletakkan pada tempat-tempat yang tidak aman, pada harta-harta yang berharga. Ya, punya kendaraan, ya, tidak dikunci, taruh aja begitu saja. Ya. Hilang, ya, dia berarti telah membuang-buang hartanya, tidak menjaga dengan baik. Ya. Nah, ini termasuk ya, membuang-buang harta. Membuang-buang harta, yaitu seorang mengeluarkan harta tanpa adanya faedah. Mendapatkan faedah, apakah diniyah maupun duniawiyah. Nah, maka dengan harta, seseorang ya, itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan dunia maupun agama mereka. Ya, dengan harta, ya. Nah, dia bisa melakukan kebaikan dunia untuk bisa membelikan kebutuhan untuk dirinya, ya, beribadah kepada Allah, dan juga dia membelikan kendaraan, ya, membeli kitab atau yang lainnya untuk akhiratnya, ya, agamanya. Nah, maka wajib bagi seseorang untuk menjaga harta-hartanya dan tidak menyia-nyiakannya agar harta tersebut bisa digunakan untuk perkara dunianya dan akhiratnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu jami'an.